sesayang menungka malang. Nepujo ibarat putro, nasibah ratungan raja. Tapi aki mandung katua, kaji pemandung angin ba. Cino kamali kamali, cino kamali kamali, cino kamali kamali mandung karile. Cino kamali kamali, cino kamali kamali, cino kamali kamali mandung anale. Cino pulga dari konlon tentehan ken di ulon cinta. Resep cino yang dilon rasa, hati lon cino kaluka. Abe ubat abe penawa, hana guna cino kanyata. Katrep hati lon yo merana. Terima kasih telah menonton!